dari kaum muslimin yang mereka alhamdulillah berislam, mengaku Islam, akan tetapi tidak tergambar pada diri mereka bagaimana Islam itu dan bagaimana keutamaan serta keindahannya, dan tidak tergambar pada sejumlah dari manusia bagaimana keutamaan Islam dan rahmat Islam itu untuk manusia secara umum. Iya. Maka di dalam pembahasan buku ini kita akan mengenal bagaimana Islam dan bagaimana keutamaannya, sekaligus kita akan menjelaskan bagaimana dari keislaman tersebut menyebabkan seorang hamba tegar di dalam kehidupannya, tetap bersemangat di dalam berislam, menjalankan agama, dan bagaimana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang murni, ibadah yang dicontohkan oleh Islam itu sendiri. Ini secara global kandungan umum dari kitab ini. Iya. Manfaat di dalam mempelajarinya. Dan kalau kita berbicara tentang Islam itu, maka seakan-akan kita berbicara tentang tiga hal. Iya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan Islam, seakan-akan kita menyinggung tiga perkara. Perkara yang pertama adalah keutamaan umat yang menyandang keislaman itu, yaitu keutamaan umat Islam. Kemudian yang kedua, juga kita akan membicarakan tentang bagaimana keutamaan Islam itu terhadap orang yang memeluk agama Islam itu. Iya. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara tentang Islam, maka seakan-akan kita berbicara akan keutamaan Islam di atas seluruh agama yang lainnya. Di atas seluruh agama yang lainnya. Iya. Islam kalau dilihat dari sisi ia sebagai agama, maka tentunya umat ini Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berbagai keutamaan dan keagungan yang tidak diberikan kepada umat-umat selain dari umat Islam. Dan akan datang insyaallah taala penyebutan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Bahz bin Hakim, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, Nabi menyatakan, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha ala Allah. Kalian wahai umat Islam, kalian ini menggenapkan 70 umat. Jadi umat Islam ini adalah umat yang keberapa? Umat yang ke-70 di atas muka bumi. Rasulullah bersabda, kalian adalah yang paling mulianya, kalian yang paling afdal dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perhatikan bagaimana keutamaan Islam ini di atas seluruh agama yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat keutamaan Islam, maka akan nampak juga Islam itu keutamaannya pada umat yang menyandang nama keislaman ini. Karena itulah umat Islam sebagai suatu umat, dia adalah umat yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan. Iya. Dan akan datang penyebutan ayat-ayat dan hadis tentang hal ini Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang umat Islam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Iya. Kemudian dari sisi yang ketiga, kalau dilihat keutamaan Islam bagi pemeluk Islam itu sendiri, seorang muslim dan muslimah yang telah berislam, keutamaan Islam ini terhadap setiap muslim dan muslimah sangatlah banyak. Keutamaan yang beraneka ragam yang menjamin kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah taala kita akan baca sejumlah ayat-ayat dan hadis yang ditulis oleh penulis di sini berkaitan dengan fadlul Islam, berkaitan dengan keutamaan Islam. Iya. Berkaitan dengan penulis buku, buku ini ditulis oleh seorang imam dari ulama Najd. Yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah seorang mujaddid dan pembaharu dan mempunyai karya tauhid yang sangat banyak, dan buku-buku beliau telah tersebar dan kaum muslimin mengambil manfaat darinya di berbagai negeri. Di antara karya beliau ini adalah kitab Fadlul Islam yang kita pegang sekarang ini. Dan beliau juga punya tulisan menjelaskan tiga landasan utama yang merupakan pertanyaan malaikat di alam kubur, yang disebut dengan Thalathatul Usul. Dan mereka juga, beliau juga punya kitab menjelaskan tentang tauhid, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi karya-karya beliau rahimahullah. Saya tidak ingin berpanjang lebar menguraikan biografi beliau, sebab kandungan dari buku ini perlu kita lebih detailkan, dan saya kira waktu 2 hari sudah terlalu sempit untuk menjelaskannya. Maka saya akan mulai membaca bab yang pertama, dan saya kira para peserta memiliki ya fotokopian dari kitab ini. Di bab yang pertama dikatakan oleh penulis, kata beliau, babu fadlul Islam, artinya bab keutamaan Islam. Bab fadlul Islam artinya bab keutamaan Islam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Beliau bawakan ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kucukupkan atau telah kusempurnakan agama kalian, telah kusempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah cukupkan nikmatku atas kalian, wa raditu lakum al-islam dina, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Ayat yang mulia ini, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan umat Islam, keutamaan agama Islam, bahwa dia adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Agama yang telah sempurna, segala perkara diterangkan di dalam agama, sehingga dia perlu seorang mencari tuntunan lain selain daripada al-Islam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ya. Hari ini dimaklumi bahwa ayat ini turun dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada di Arafah. Berada di Arafah. Turunnya ayat ini berkumpul padanya tiga perkara. Tiga perkara yang diagungkan dan dihormati dalam syariat. Yang pertama ia turun di hari Arafah, yang merupakan hari yang diagungkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua ia turun di bulan Dzulhijjah, dan bulan ini adalah bulan yang diagungkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga ia turun di negeri, dan negeri ini disebut sebagai tanah haram. Disebut sebagai tanah haram, tanah yang diagungkan. Iya. Suatu hal yang dihormati di dalam Islam. Maka ayat ini turun di hari yang sangat mulia. Karena itu pernah datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab kalian, kata sang Yahudi, sebuah ayat dalam kitab kalian. Nanti kata ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari tersebut sebagai hari Id. Maka Umar bertanya, ayat apa yang kalian maksud? Yahudi menyebutkan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka Umar pun menyebutkan bahwa ayat tersebut turunnya pada hari Jumat di hari Arafah, kemudian di bulan Dzulhijjah, di negeri yang diagungkan. Iya. Ayat yang mulia ini menjelaskan keutamaan atau menjelaskan kesempurnaan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Iya. Agama kita telah sempurna. Dan dari kandungan kesempurnaan, umat Islam tidak perlu mencari tuntunan selain daripada Islam. Dan dari mana kesempurnaan? Siapa saja yang datang dari umat Islam, apakah di generasi Rasulullah, kemudian setelahnya hingga hari ini, dia tidak perlu memikirkan jalan dan tidak perlu membuat peraturan, sebab segala ketentuan telah sempurna di dalam Islam. Seorang hanya sekedar mengikuti dan mencontoh saja. Ya, tidak perlu dia menambah dan mengurangi, dan tidak perlu dia mencari. Segala perkara diterangkan di dalam agama. Iya. Agama kita telah sempurna. Kesempurnaan agama ini dan kelengkapannya Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga di ayat-ayat yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Tidaklah kami mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya. Tidaklah kami mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Alkitab. Ya. Maksudnya bahwa di dalam Al-Quranul Karim, segala yang diperlukan oleh manusia telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan telah terdapat di dalamnya dasar-dasar pijakan yang seorang muslim apabila ia berpegang dengan Alkitab, maka dia akan mendapatkan kejelasan atas segala perkara. Iya. Dan tentunya penjelasan tersebut ada penjelasan secara langsung dan ada penjelasan tidak secara langsung, ada penjelasan yang khusus dan ada penjelasan yang umum. Ya. Ada yang penjelasannya diambil dari makna yang tersurat dan ada penjelasannya diambil dari pemahaman yang tersirat di dalam ayat-ayat. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Rasulnya, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai tibyanan, sebagai penjelas segala sesuatu. Dia menjelaskan segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang terlantarkan, semuanya dijelaskan. Semuanya dijelaskan di dalam syariat kita. Iya. Bahkan di dalam syariat kita diterangkan segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Bukan hanya jalan kebaikan yang diterangkan. Tapi dijelaskan juga jalan-jalan yang salah. Jalan yang menyimpang. Agar supaya manusia jangan jatuh di jalan yang salah. Iya. Dari ini dari kesempurnaan nikmat dalam Islam. Sebab dimaklumi seorang yang hanya mengenal terang saja, ya, tidak pernah mengenal gelap. Ya, beda dengan orang yang mengenal gelap dan terang. Ketika dia mengerti terang itu, ternyata ada lawannya, ada gelap, maka dia sangat menghargai dan mengerti kedudukan nikmat yang diberikan kepadanya. Ya. Kalau dia hanya mengenal terang saja, maka dia tidak tahu bahwa dirinya dalam sebuah nikmat. Demikian pula orang yang hanya sekedar kenal manis saja. Tidak pernah merasakan pahit. Dia tidak tahu betapa besar dan nikmatnya nikmat manis ini. Ya. Dia tidak akan mengenalnya kalau dia tidak mengenal rasa pahit. Nah, maka di dalam agama kita diterangkan. Jalan yang baik diterangkan dengan jelas. Jalan yang salah juga diterangkan dengan jelas agar supaya dihindari jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Perhatikan, ayat dirinci. Penjelasan, keterangan, ketentuan dirinci. Agar supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ. Dan kami beri hidayah kepada manusia kepada dua jalan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang apa? Menyimpang. Diberi hidayah maksudnya dijelaskan dua jalan tersebut. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian kami berikan ilham, atau kemudian dia memberikan ilham kepada jiwa tersebut, ya, apa yang merupakan jalan kefajirannya, dia berbuat fajir dengannya, dan apa yang merupakan jalan ketakwaan. Ya, jadi dua jalan diterangkan, jalan ketakwaan dan jalan kefajiran. Dan ini menunjukkan lengkapnya tuntunan syariat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Perhatikan ya, wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Iya. Maka ini sebagian dari adillah, sebagian dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kesempurnaan agama. Menunjukkan kesempurnaan agama. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Nikmat dan karunia yang sangat besar. Karena itu dikatakan dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ingat-ingat kata sempurna itu menunjukkan tidak perlu ada tambahan. Dan kata sempurna artinya tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Iya. Karena itu siapa yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah ayat ini turun, dia mendatangkan perkara agama yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tidak dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan agama. Bukan agama, walaupun manusia menganggapnya sebagai perkara yang baik. Iya. Menganggapnya sebagai perkara yang baik. Iya. Dan di masa ini kadang ada orang yang berkata, kalau kita tegur akan sebuah perbuatan, kenapa kamu berbuat perbuatan ini? Apa dalilnya? Ya, sebab tidak mungkin perkara agama tidak ada dalilnya. Semuanya ada keterangannya dalam Al-Quran dan Hadis. Ketika ditanyakan apa dalilnya kamu berbuat begini, dikatakan tidak ada dalilnya. Terus, kenapa kamu anggap itu sebagai perkara agama, hal yang baik? Ya, katanya baik saja. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi dia apa? Dia baik. Iya. Dan ini kesalahan di dalam memahami Islam. Kesalahan di dalam memahami Islam. Terhadap orang yang seperti ini, Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, ya, siapa yang menyangka ada perkara baik dalam agama yang belum diterangkan, ya, maka dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan agama. Itu kata Imam Malik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Ya, dia telah menyangka Nabi Muhammad itu berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab Nabi Muhammad di dalam ayat sudah menyampaikan seluruhnya. Jadi kalau ada perkara yang belum disampaikan oleh Nabi dianggap baik, itu artinya ada Nabi yang, ada perkara yang belum disampaikan oleh Nabi. Ya. Dan itu memberikan pengertian bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena itu jangan ada yang menyangka bahwa ada perkara, kalau memang itu adalah perkara bagian dari agama, jangan ada yang menyangka bahwa hal tersebut tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Harus ada tuntunannya. Kalau memang dia bagian dari agama. Kalau bukan dari agama, pasti tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Dan ini dari kesempurnaan agama dan nikmatnya berislam. Nikmatnya seorang itu berislam. Agama telah sempurna. Kemudian kelanjutan ayat, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kesempurnakan nikmat ku atas kalian. Nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang berkaitan dengan akhirat dan ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Ada nikmat yang berkaitan dengan akhirat dan ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Iya. Nikmat yang berkaitan dengan akhirat dimaklumi bahwa kesempurnaan Islam ini yang sumber Islam itu telah pasti dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Dan ini adalah nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan akhirat dan berkaitan dengan keagamaan. Dan ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Dengan disempurnakannya Islam, ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Di mana kehidupan seorang muslim dan muslimah tidak akan mungkin bahagia di dunia kecuali kalau ia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Islam yang murni. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa yang beramal salih? Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan? Dan dia adalah seorang yang mukmin. Perhatikan ya, kalau dia terapkan Islam di dalam dirinya. Ya. Ini cakupan keislaman. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, jaminan dari Allah. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan membalas mereka dengan sebuah pahala, dengan pahala yang terbaik sebagai balasan dari perbuatan yang mereka lakukan, amalan yang mereka kerjakan. Iya. Dan dari kenikmatan Islam ini, dan dari mana nikmat yang berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan dunia, seorang muslim dan muslimah di dalam tuntunan keislamannya, dia akan mampu untuk terus berkembang, dan dia akan mendapatkan pondasi-pondasi yang kuat di dalam mencari dunianya dan apa yang menciptakan kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Iya. Sengaja saya ungkap hal ini sebab banyak manusia di sini, atau banyak manusia, bahkan banyak dari kaum muslimin yang berjelek sangka kepada agama. Seakan-akan kalau mempelajari agama itu adalah sebuah kemunduran. Bertentangan dengan kemajuan. Dan ini sangkaan yang salah. Dan ini namanya berjelek sangka terhadap agama. Ya. Sebab di dalam agama kita, di dalam agama Islam, ya, tidak ada larangan untuk berkembang dan maju. Bahkan di dalam agama ada tuntunan untuk berkembang dan maju dalam perkara dunia. Ya. Dalam perkara dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyaku, kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Perhatikan bagaimana Nabi membuka hal tersebut kepada manusia. Kalian lebih paham terhadap perkara apa? Perkara dunia kalian. Iya. Maka agama membuka hal ini cuman bagi orang yang mempelajari agama. Ya, kemajuan dan perkembangan itu tentunya akan dia gunakan sesuai dengan apa yang mencocoki syariat. Ya. Sesuai dengan apa yang mencocoki syariat. Ya, harus diketahui ya bahwa kaidah-kaidah ya yang dibuat oleh sejumlah ahli dari kaum muslimin yang bernisbat kepada Islam dahulu, ya, mereka membuat kaidah-kaidah yang sekarang ini dikembangkan oleh orang-orang kafir di berbagai bidang teknologi, itu asal pengambilannya dari ulama yang mereka semuanya bernisbat kepada Islam, ya, dan masuk dalam rangkaian tubuh kaum muslimin. Nah, namun perkembangan dan kaidah-kaidah yang mereka pegang tidak mereka gunakan dalam hal yang berbuat kerusakan, seperti misalnya adanya teknologi nuklir, alat-alat penghancur massal, ya. Hal-hal yang seperti ini tidaklah datang asalnya dari umat Islam, bahkan tidak pernah dikenal dalam sejarah umat Islam. Itu datangnya dari orang-orang kafir. Ya. Lihat bagaimana perkembangan, tatkala tidak didukung dengan nilai agama yang benar, perkembangan tersebut akan membahayakan manusia. Perkembangan tersebut akan membahayakan manusia. Ya. Disinilah pentingnya seorang itu mempelajari agama dan seorang itu mengerti bahwa Islam adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian dari keutamaan Islam ini disebutkan dalam kelanjutan ayat, wa raditu lakumul Islam adina, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, ini dari keutamaan berislam, dia adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali al-Islam. Ya, dan ini akan jelaskan lagi insyaAllah ta'ala di bab-bab yang akan datang. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan di sini tentang keutamaan Islam. Kata beliau, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum alaya. Katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu terhadap agama saya, kalau kalian ragu terhadap agama yang saya anut, agama yang saya bawa, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi saya akan senantiasa beribadah kepada Allah yang mewafatkan kalian. Iya, alayah. Kandungan dari ayat ini, Allah memerintah kepada nabinya untuk menyampaikan kepada manusia. Wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu terhadap agamaku, ragu terhadap keislaman yang saya bawa, maka saya tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah selain daripada Allah. Makna dari ayat ini dibawakannya di sini oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa siapa yang memeluk Islam, siapa yang berislam dengan keislaman yang benar, maka agama Islam yang dia peluk tersebut akan membuatnya kokoh di atas petunjuk. Akan membuat dia tegar di atas petunjuk. Tidak gamang oleh berbagai kerancuan dan adanya manusia yang ragu. Tidak membuat mereka. Dan inilah dari keutamaan orang-orang yang memeluk Islam. Jadi orang yang berpegang dengan Islam yang benar, ini akan menyebabkannya kokoh di atas agama. Sehingga Nabi SAW menyatakan, kalau kalian ragu terhadap agamaku, sama sekali saya tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Sebab keislamannya membuat beliau kokoh, sehingga tidak goyah dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari perbuatan kesyirikan yang mereka kerjakan. Bahkan Nabi mengatakan, akan tetapi saya akan terus menerus beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa keislaman itu dari keutamaannya, seorang yang sudah merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya keimanan, ini akan menyebabkan ia merasakan kenikmatan dan terus ingin mendapatkan tambahan dari keislaman tersebut. Tapi ingat ya, ini bagi siapa yang telah mengenal Islam. Telah mengenal Islam. Karena itulah saya sebutkan di awal pelajaran, bahwa banyak diantara manusia, bahkan banyak diantara kaum muslimin, yang hanya mengenal Islam dari luarnya saja, dari penamaannya saja, tidak mengenal agama Islam dari sisi ia sebagai agama dan bagaimana keutamaannya terhadap umat Islam. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Yang pertama yang disuruh orang-orang yang beriman, diperintah untuk bertakwa kepada Allah, kemudian diperintah beriman kepada Ar-Rasul. Dan ini diantara dasar-dasar keislaman, pokok keislaman. Sebab Islam itu kadang diibaratkan dengan bahasa iman. Seluruh menjalankan tuntunan syariat, meninggalkan larangan, itu masuk dalam makna ketakwaan. Beriman kepada Rasul itu artinya dia terikat ketaatan kepada apa yang diperintah oleh Rasul, meninggalkan apa yang dilarang, yang membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan dia hanya melakukan ibadah dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Jadi secara global ini penggambaran tentang Islam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ya, berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kalian lakukan hal ini, maka diterangkan tiga keutamaan. Ya, diberikan untuknya tiga keutamaan. Yang pertama, yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Ya. Diberikan dua bagian dari rahmat. Dan dimaklumi bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Rahmat Allah sangatlah luas. Ya. Dan tegaknya kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat semuanya semata rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan perhatikan orang yang berislam ini dengan keislaman yang benar, ia mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dua bagian. Ya. Dua bagian dari rahmat. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Kalian akan beri dua bagian dari rahmat. Ya. Dan kata para ulama, dua bagian dari rahmat ini adalah rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat di akhirat. Ya. Subhanallah. Perhatikan bagaimana indahnya berislam itu. Menyebabkan seorang manusia dirahmati oleh Allah di dunia dan dirahmati di akhirat. Iya. Kalau sudah dia tergolong ke dalam orang yang dirahmati, maka sungguh itu adalah kehidupan yang paling baik untuknya. Nah. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan di dalam ayat, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan memberikan kepada kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Kalian berjalan dengannya. Iya. Orang yang berislam dengan keislaman yang benar akan senantiasa mendapat cahaya dari Allah. Yang dia berjalan dengan cahaya itu. Dia berjalan dengan cahaya tersebut. Dan harus diketahui ya bahwa kata cahaya, ya, cahaya itu kadang diibaratkan untuk Al-Quran dan kadang diibaratkan untuk Sunnah Rasulullah SAW dan kadang diibaratkan untuk agama. Dia adalah suatu hal yang menerangi. Ya, kalian akan diberi cahaya, kalian berjalan dengannya. Iya. Sebab seorang yang berislam dengan keislaman yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjuki jalannya dalam perkara yang ia banyak menghadapi masalah dan tantangan. Allah akan memberikan cahaya sehingga ia mendapatkan jalan keluar, sehingga ia mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Inilah dari keindahan seorang itu berislam. Kemudian yang ketiga dari keutamaan yang disebutkan dalam ayat, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan mengampuni kalian. Ya, perhatikan, itu akan menggugurkan dosa, sebab al-islamu yajubbu ma qablahu, keislaman itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Ya, menggugurkan dosa yang telah lalu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tiga ayat disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan Islam. Setelah itu beliau membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ucapan para sahabat yang menggambarkan keutamaan Islam. Dari hadis kata beliau, wa fis sahih, di dalam as-sahih. Ya. Nah, kata sahih kalau digunakan oleh para ulama seperti penulis di sini, seperti Ibnu Katsir dan lainnya, itu salah satu dari tiga makna. Kalau digunakan as-sahih, mungkin dia bermakna riwayat Bukhari dan Muslim sekaligus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mungkin dia bermakna riwayat Bukhari saja. Makna yang ketiga, kadang bermakna riwayat Muslim saja. Untuk tiga hal ini, kadang diringkas pembahasannya hanya dikatakan wafis sahih, di dalam as-sahih. Dan as-sahih yang dimaksud di sini oleh penulis adalah riwayat Al-Bukhari. Sebab ini hadis hanya berada di dalam sahih Al-Bukhari. Kata beliau an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalukum wa matalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin ista'jara ujara faqala man ya'mal li min gudwatin ila nisfin nihar ala kirab fa'amilatil yahud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kalian wahai umat Islam dengan ahlul kitab, dua ahlul kitab sebelum kalian. Ya, siapa yang dimaksud ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan Nasara, itu maksudnya ahlul kitab. Jadi perumpamaan kalian, perbandingan antara kalian dan orang-orang Yahudi dan Nasara itu bagikan seorang yang menyewa atau mempekerjakan beberapa orang pekerja. Iya. Beberapa orang pekerja. Perhatikannya perumpamannya. Ya, bagikan seorang yang mempekerjakan beberapa orang pekerja. Disewa, digaji. Iya. Nah. Dan di sini kalau dicermati dengan makna umum, yang namanya bekerja, bekerja itu kadang dilihat lamanya dia bekerja. Dan kadang dilihat berapa upah dia bekerja. Ya, ini dua hal menentukan keutamaan. Dan menentukan jenis pekerjaan. Ya. Ada orang yang bekerja kadang pagi sampai sore. Ya. Dia hanya mendapat pemasukan yang sedikit. Ada yang bekerja, dia hanya pagi sampai siang dapat pemasukan lebih daripada itu berkali lipat. Dan ini dimaklumi. Ya. Di dalam kehidupan kita adalah hal yang dimaklumi. Nah, maka perhatikan di sini, diperbandingkan antara umat Islam dengan umat selain Islam. Perbandingannya bagikan seorang lelaki yang menyewa, mempekerjakan beberapa orang pekerja. Faqala, maka orang yang mempekerjakan ini berkata, "May ya'mal li min gudwatin ila nisfin nihar ala kirab." Siapa yang beramal untuk saya, siapa yang bekerja untuk saya, dari pagi sampai siang hari, dia mendapatkan satu kirab. Satu kirat ini jumlah, ya, jumlah yang sangat banyak seperti menggunung, itu satu kirat namanya, jumlah satu kirat. Ya. Perhatikan waktunya dari pagi sampai kapan? Sampai siang hari. Pak Amilatil Yahud, maka orang Yahudi pun bekerja. Tsumma qala, kemudian ia berkata lagi, mayyamali min nisfin nahar ila salatil asr. Ala kirab. Siapa yang bekerja untuk saya dari siang hari sampai ke apa? Waktu asar. Dan dia dapat satu kirab. Ya, ini kurang lebih sama ya. Waktunya sama. Dan upahnya juga sama. Upahnya juga sama. Hanya mendapat satu kirab. Fa'amilatin nasara. Maka orang-orang nasara pun bekerja. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "May ya'mal li min salatil asr ila an taghiba asy-syams 'ala kirataini." Siapa yang bekerja untuk saya dari matahari, dari salat asar sampai matahari terbenam, dan dia dapat dua kirat. Dapat berapa? Dua kirat. Waktunya singkat, hanya dari asar saja sampai matahari terbenam, ya, dan dapat upah lebih banyak, dua kirat. Ya. Maka kata Nabi, "Fa antum hum." Ya, kalianlah mereka itu yang bekerja. Kalianlah umat Islam yang bekerja ini. Ya, dapat dua kirat. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka maralah orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qalu, mereka berkata, "Malana aktsaru amalan wa aqallu ajran." Kenapa kami lebih banyak kerjanya dan lebih sedikit upahnya? Ya. Maka dia berfirman atau dia berkata, "Hal naqastukum min haqqikum syai'an?" Apakah saya mengurangi hak kalian? Apakah ada hak kalian yang saya kurangi? Kan akad kerjanya begitu. Ya, siapa yang kerja dari pagi sampai siang dapat satu kirat. Ini orang-orang Yahudi. Siapa yang bekerja dari siang sampai ke asar, dia dapat satu kirat. Itu akad kerjanya. selesai akad kerja, upahnya diberikan, tidak ada yang kurang, kan begitu? Tidak ada yang kurang. Untuk kaum muslimin, mereka bekerja waktu yang ringkas, dapat 2 qirat. Sesuai dengan akad kerja. Nah, maka apakah ada hak kalian yang dikurangi? Jawabannya pasti tidak ada, kan begitu? Nah, maka katakan dzalika fadli utihi man asya, itulah keutamaanku yang seberikan kepada siapa yang saya kehendaki. Iya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat keutamaan Islam sebagai suatu umat yang lebih utama daripada umat-umat yang lainnya. Sebab di dalam Islam ini terdapat amalan-amalan yang sangat agung dan sangat besar. Iya. Sedikit sekali amalan yang kita lakukan, tetapi pahala yang kita dapatkan dilipat gandakan, melebihi apa yang didapatkan oleh umat-umat sebelum umat Islam. Iya. Dan ini dari keutamaan umat kita, umat Islam. Dan ini sebuah anugerah yang sepatutnya senantiasa kita syukuri. Ya, karena itu amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, hendaknya senantiasa kita jaga, kita perhatikan dan berusaha kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang boleh sebutkan, wa fihi aidan, dan juga di dalamnya, ya, di dalam as-sahih juga. Nah, di dalam as-sahih bukan artinya dalam Sahih Bukhari, maksudnya di dalam as-sahih. Sebab hadis yang kita akan baca ini hadis riwayat Muslim. Hadis konteksnya dari riwayat Muslim, walaupun asal hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Maksudnya umat-umat sebelum umat Islam itu diberikan pilihan untuk memilih satu hari di antara 7 ini yang menjadi hari kehormatan mereka. Perhatikan, diberikan pilihan. Ya, bersama dengan itu Allah membuat mereka tersesat. Mereka tidak memilih hari yang paling afdal. Ya, mereka tidak memilih hari yang paling afdal. Fakana lil yahudi yawmus sabt. Maka orang Yahudi memilih hari Sabtu. Walin nasara yawmul ahad. Dan orang-orang Nasara memilih hari Ahad. Faja'ana Allahu bihadha fahadana liyawmil jum'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ja'a bina, mendatangkan kita umat Islam, lalu kita diberi hidayah kepada hari Jumat. Perhatikan, umat Islam tidak diberikan pilihan, langsung diantar, ditentukan hari Jumat, ditentukan ke hari yang paling afdal di hari Jumat. Sehingga apa? Dari sisi urutan hari, Jumat dahulu, kemudian Sabtu, kemudian apa? Kemudian Ahad. Umat Islam yang diikuti oleh umat lainnya, padahal dia adalah umat yang apa? Yang terakhir. Karena itulah kata kelanjutan di dalam hadis, wa kadzalika hum taba'ul lana yaumal qiyamah. Maka demikianlah mereka itu ikut bersama kita, ikut di belakang kita pada hari kiamat. Maksudnya di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, siapa di antara mereka yang merupakan penduduk sorga dari umat sebelum kita, maka penduduk sorga mereka tidak mungkin masuk sorga sebelum umat Islam masuk sorga. Harus umat Islam dahulu masuk surga, kemudian mereka ikut di belakangnya. Ya, itulah sabda Nabi di sini dalam kelanjutan hadis, nahnul akhiruna min ahli dunya al awwaluna yaumil qiyamah. Kami adalah yang paling terakhir dari penduduk dunia, namun yang paling pertama masuk ke surga dari penduduk akhirat. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam. Mereka adalah umat yang paling terakhir. Ya, saya sudah sebutkan di awal pertemuan. Umat yang keberapa umat Islam? Umat yang ke-70. Umat ini adalah umat yang ke-70. Umat yang terakhir. Bersama dengan itu dia adalah umat yang paling pertama masuk surga pada hari kiamat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam kelanjutan hadis yang beliau bawakan, wa fihi ta'liqan, dan di dalam sahih secara muallaq, ya, hadisnya di dalam sahih Al-Bukhari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah. Agama al-hanifiyah as-samha. Ini dua sifat ya, al-hanifiyah dan samha. Hanifiyah artinya itu adalah agama yang kokoh di atas tauhid. Kokoh di atas pemurnian ibadah kepada Allah. Ya, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu al-hanifiyah. Kalau as-samha itu artinya agama yang pemurah. Agama yang apa? Pemurah, membawa kebaikan bagi manusia. Di dalam agama ini banyak kemudahan. Ya. Dan ini dari keutamaan umat kita, umat Islam. Ya. Kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu kadang mereka dibebani dengan banyak hal yang memberatkan mereka. Ya, seperti misalnya Bani Israel. Saya beri contoh ya. Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau mereka mau bertobat, cara bertobatnya bagaimana? Ya. Dengan membunuh diri mereka. Itu cara mereka bertobat. Ya. Sementara kita, subhanallah. Ya. Allah membuka pintu tobat. Ya. Untuk umat Islam dengan selebar-lebarnya. Ya. Dan cara bertobatnya juga adalah hal yang sifatnya membersihkan jiwa. Sehingga hati itu tenang di atas keimanan. Hal yang mudah. Ya. Dia ingin bertobat. Cukup dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Dia berniat dalam hatinya sungguh-sungguh. Tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ya. Kemudian yang kelima. Dia bertobat. Sepanjang masih di waktunya. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ini lima syarat dari syarat tobat yang diterima. Ya, perhatikan ya. Betapa mudahnya. Ya, di dalam syariat kita. Padahal umat-umat sebelum kita. Ya, diletakkan pada mereka. Ya, berbagai kesusahan, kepayahan. Ya, dan di umat ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu agama kita adalah agama yang samha. Agama yang pemurah. Ya. Begitu pula tuntunan dan syariatnya adalah hal yang dimudahkan. Ya. Hal yang dimudahkan. Allah berfirman. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fainnamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Ya. Ini kata para ulama ahli tafsir. Ini kita berbicara ya tentang konteks ayat. Dari sisi bahasa Arab. Ya. Yang pertama disebutkan. Innamal usri. Sungguhnya bersama dengan kesusahan. Pakai alif lam. Al usri. Maksudnya kesusahan yang sudah jelas. Ada kemudahan. Kemudahannya. Kemudahan yang sifatnya umum bentuknya. Kemudian diulangi lagi ayatnya. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Kesusahannya sama. Ya, jadi satu kesusahan dibandingi dengan dua kemudahan. Ini perhatikan bagaimana mudahnya syariat kita. Dan mudahnya agama kita ini. Ya, satu kesusahan dibandingi dengan dua kemudahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba." Sungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang itu ekstrim dalam beragama, berlebihan dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Dia akan jatuh sendiri. Ya. Agama ini mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi membahas tentang kemudahan, ya harus kita berikan batasan. Jangan sampai ada yang melaksanakan kemudahan menurut pendapatnya sendiri. Sebab yang dianggap mudah itu apa yang sudah termaktub dan tertanam sebagai agama. Sepanjang itu sudah merupakan tuntunan agama, pasti ada kemudahan di dalamnya. Pasti ada kemudahan di dalamnya. Iya. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh seorang membuat kemudahan dari dirinya sendiri. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Membuat tuntunan sendiri. Ya, agama itu sendiri kalau dijalankan sesuai dengan tuntunan, itulah kemudahan. Itulah kemudahan. Dan dasar agama kita ini dibangun di atas banyak perkara yang semuanya arahnya kepada kemudahan, sehingga mewarnai sejumlah perkara-perkara fikih semuanya dibangun di atas kemudahan. Di antaranya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau rahimahullahu umran, samhan idza baa wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah kalau dia menjual, dia pemurah kalau dia membeli, dan dia pemurah kalau dia membayar utangnya. Ya. Ini diantara kaidah perekonomian Islam. Hadits ini. Perhatikan, kalau dia menjual dengan harga yang masuk akal. Ya. Harga yang masuk akal. Ya. Dengan harga yang manusia bisa meraihnya. Pemurah kalau dia menjual. Ya. Jelas? Bukan artinya tidak mengambil keuntungan. Dia ambil keuntungan, tapi dengan batas yang merupakan keringanan bagi manusia. Jelas? Demikian pula kalau dia membeli. Sebaliknya dia membeli, samhan. Ya, dia pemurah kalau beli. Kalau misalnya diberi harga 10 ribu, dia gak tawar lah, dia bayar misalnya. Itu pemurah namanya. Tapi kalau dia lihat, orang yang menjualnya adalah orang yang kadang ya, dianggap sebagai orang yang perlu. Ya, ini masuk di dalamnya. Ya, bagaimana? Islam mengatur hal yang seperti ini. Dan apabila dia membayar hutangnya, ya, disyariatkan kalau seorang membayar hutang, begitu dia lunasi hutangnya, maka bersama dengan pelunasan, dia memberikan tambahan terhadap apa yang dia pinjam. Jelas ya? Sebab dalam syariat kita di pelunasan hutang, disyariatkan suatu ibadah kalau dia menambah. Ya, kalau si pemilik piutang tidak mensyaratkan. Kalau si pemilik piutang tidak apa? Mensyaratkan. Kalau si pemilik piutang mensyaratkan, itu namanya apa? Itu namanya riba. Ya, sebab kaidah dalam agama kita, kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya, maka itu dihitung riba. Ya. Karena itu kata para ulama, kalau ada orang yang berhutang kepada kita, ya, dia beri hadiah dan dia masih berhutang, hadiahnya tidak boleh diterima. Kalau dia masih apa? Berhutang. Tapi kalau hutangnya dia sudah lunasi, setelah itu dia beri hadiah, nah ini tidak apa-apa diambil. Tidak apa-apa diambil. Jelas ya? Maka di sini menunjukkan kemurahan agama kita dan menunjukkan mudahnya agama ini. Menunjukkan mudahnya agama ini. Dan ini ciri umum dari agama kita, agama Islam. Dia adalah agama hanifiyah, agama yang lurus di atas tauhid. Ya. Dia agama yang lurus di atas tauhid. Sebab ciri orang yang berislam, dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia merendah diri, mengagungkan, membesarkan, ya, rasa takut, rasa harapan, meminta pertolongan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri Islam. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, dan nusuk bisa juga diartikan sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah saya diperintah, dan saya termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Ini hadith yang ketiga yang dibawakan di sini oleh penulis. Iya. Kemudian berikutnya, beliau di sini membawakan ucapan dari dua orang sahabat. Iya. Menunjukkan tentang keutamaan Islam. Iya. Dan ini ucapan dua orang sahabat ini menunjukkan fikih mereka yang mendalam terhadap agama. Suatu hal yang sepatutnya kita perhatikan dan kita cermati, ya, di dalam kehidupan. Sebab banyak orang yang lalai dalam fikih. Ya, kita baca ucapan dua orang sahabat ini. Sahabat yang pertama Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala, beliau berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Ubay bin Ka'ab berkata, "Alaikum bis-sabil was-sunnah." Hendaknya kalian berpegang dengan jalan dan dengan sunnah. Perhatikan ya, berpegang dengan jalan dan dengan apa? Dengan sunnah. Jalan yang beliau maksud, jalan Islam. Sunnah yang beliau maksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab jalan Islam itu diibaratkan dengan kata as-sabil dalam Al-Quran. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ana wa man ittaba'ani. Ad'u ilallahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ya. Saya berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas basira, di atas ilmu dan petunjuk. Saya dan orang-orang yang mengikutiku berjalan di atas sabil tersebut. Ya. Maka kewajibannya mengikuti as-sabil. Kemudian mengikuti sunnah. Ya, sebenarnya sabil dan sunnah sama saja. Ya. Sebab yang dikatakan sunnah itu juga adalah agama. As-sabil juga adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini pembahasan yang menunjukkan penamaan-penamaan agama yang murni. Ya. Nah, hendaknya kalian berpegang dengan jalan dan sunnah. Mengikuti sunnah adalah sebuah kemestian bagi umat Islam. Ya. Dan tidak syah keimanannya. Kecuali kalau dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman. Tidaklah mereka itu beriman. Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai hakim penentu. Ya. Pada perselisihan yang mereka hadapi. Kemudian mereka menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada rasa berat di dalam diri. Ya. Maka mengikuti sunnah adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal tersebut. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Perhatikan ya, diperintah dengan menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat dari gigi yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi kan pentingnya berpegang dengan sunnah. Karena itu wajar kalau Ubay bin Ka'ab di sini berwasiat, alaikum bisabili was sunnah. Hendaknya kalian berpegang di atas as-sabil, di atas jalan, dan berpegang di atas sunnah. Fa'innahu laysa min abadin ala sabilin wa sunnatin dakara ar-Rahmana fakhadat aynahu min khasyiatillah fatamassahun nar. Iya. Kata beliau, karena tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan sunnah lalu dia mengingat Allah Ar-Rahman kemudian berlinang air matanya dikarenakan ia takut kepada Allah. Berlinang air matanya dikarenakan dia takut kepada Allah. Maka tidak ada hamba yang seperti ini. Dia menangis sesuai dengan dia, dan dia berada di tuntunan as-sabil dan as-sunnah. Dia setuntun Al-Quran dan sunnah. Tidak ada hamba yang seperti ini disentuh oleh api neraka. Ya. Jelas? Hamba yang seperti ini pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Nah. Ya. Jadi beliau terangkan di sini bahwa syarat diterimanya ibadah, ibadah itu harus dibangun di atas jalan dan sunnah. Ini menangis karena takut kepada Allah, ini ibadah yang sangat agung. Ya, dan tidak sembarang orang yang bisa seperti itu. Ya. Dan dimaklumi ya bahwa rasa takut yang berada dalam hati hamba itu adalah sifat penduduk sorga. Ya. Dan Allah menjanjikan sorga untuk orang-orang yang punya rasa takut. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua sorga. Dia takut kepada kedudukan Rabb-nya, di sini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan tafsir yang pertama, takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu takut kepada kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya. Penafsiran yang kedua, takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu takut tatkala ia duduk nanti, diberdirikan di depan Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Ya. Siapa yang takut pada dirinya dua hal ini, maka dia akan mendapatkan dua sorga. Allah jamin. Dia dapatkan untuknya apa? Dua sorga. Ayat yang kedua Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, ya bil ghaib ini ada yang menafsirkan ya takut kepada Rabbnya apa namanya, dan dia dalam keadaan sendiri tidak ada yang menyaksikan, ya tidak ada yang menafsirkannya dengan penafsiran yang lain, maka dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan dari manusia pada hari kiamat akan diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya. Ya, dan dimaklumi ya hari kiamat di pada mahsyar manusia didekatkan atau matahari didekatkan di atas kepala manusia hanya sejarak apa? Sejarak 1 mil. Ya, 1 mil ada yang mengartikannya 1 jarum panjang, ya sejarak 1 jengkal. Ada yang mengartikan 1 mil, jarak mil yang kita kenal. Ya. Apapun keadaannya, 1 jengkal di atas kepala atau 1 mil yang kita kenal itu sudah hal yang sangat dahsyat sekali. Kita saja di dunia ini matahari sedemikian jauhnya diterik di siang bolong yang matahari nampak, ya, tidak ada yang bisa tahan diterik matahari. Apalagi matahari pada hari kiamat didekatkan sedekat tersebut. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kelompok dari manusia yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Ya. Diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya. Di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khalian khafadat ainah. Seorang lelaki yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri lalu berlinang air matanya karena dia takut kepada Allah. Yang menyesali dosa-dosanya, khawatir akan dosa-dosanya, pengagungan terhadap Rabb-nya. Dan hamba yang seperti ini bukan hamba yang sembarangan. Bukan hamba yang sembarangan. Ya. Karena itu dari para imamatus salaf rahimahumullahu taala, mereka adalah orang yang dikenal sangat khusyuk dalam ibadahnya. Menangis mereka tatkala melakukan ibadah, salat, ya. Maupun yang lainnya, membaca Al-Qur'an maupun yang lainnya. Ya. Maka di sini beliau ingatkan, Ubay bin Ka'ab ingatkan. Jadi kalau dia menangis seperti ini, maka dilihat keadaannya. Kalau dia di atas sunnah, di atas sabil, maka orang yang seperti ini adalah berada di atas kebaikan, tidak disentuh oleh api neraka. Jelas ya? Kemudian kata beliau, walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faqsha'ar jilduhu min khasyatillahi illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waruquha fabainama hiya kadzalika إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. Ya. Kemudian kata beliau, tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan sunnah. Hamba ini berdikir kepada Allah. Perhatikan, dia berdikir kepada Allah. Lalu merindinglah kulitnya karena dia takut kepada Allah. Ya. Kecuali hamba yang seperti ini perumpamannya, itu perumpamaan sebuah pohon. Pohon yang sudah kering daun-daunnya. Dedaunan yang berada di pohon tersebut telah kering. Tatkala ia sedang kering seperti ini, tiba-tiba diterpa oleh angin. Kira-kira apa yang terjadi? Maka daun-daun tersebut berguguran. Ya. Maka demikian pula dosa-dosanya akan berguguran seperti bergugurannya apa? Dedaunan tersebut. Ya. Dedaunan tersebut. Nah, maka di sini beliau tekankan bahwa dari keutamaan Islam itu, seorang berislam itu yang dia ukur, ya, sebenarnya bukan masalah beratnya amalan yang dia kerjakan, ya. Bukan yang diukur dan menjadi prioritas utama, ya, banyaknya atau beratnya ibadah yang dia lakukan. Bukan itu yang menjadi ukuran utama. Yang menjadi ukuran utama adalah apa? Dia di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak amalannya. Itu menjadi ukuran utama. Ya. Karena itu, Ubay bin Ka'ab simpulkan, wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Sesungguhnya hemat, ya perhatikan ya, sesungguhnya hemat menjalankan ibadah, dia sedikit hemat menjalankannya. Sesuai di atas sunnah, di atas jalan dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, ya, tetapi menyelisihi jalan dan sunnah. Menyelisihi jalan dan sunnah. Ya. Maka ini ucapan sahabat ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama dengan tuntunan dan aturan. Ya. Kalau di dalam aturannya telah diaturkan, dituntunkan, agama itu mudah, maka dipermudah, jangan dipersulit. Dan kalau dia lakukan sebagaimana yang dituntunkan, itu sudah cukup baginya. Sudah cukup baginya. Ya. Jelas sampai sini? Dan ibadah tersebut telah bermanfaat untuknya. Ibadah tersebut telah bermanfaat untuknya. Nah, karena itulah, kalau misalnya di dalam agama kita hanya disyariatkan sholat misalnya 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat saja. Siapa yang menambah lebih dari 2 rakaat, ya, menambah tentunya ini butuh tambahan pekerjaan, tambahan usaha. Ya. Tapi seorang yang kerja, andai kata dia sholat misalnya 30 rakaat, yang sholat 2 rakaat ini lebih afdal daripada orang yang kerja 30 rakaat. Kenapa? Sebab orang yang kerja 2 rakaat, dia sesuai dengan apa? Sunnah. Dia sesuai dengan sunnah. Dan orang yang kerja ya 30 rakaat misalnya, dia tidak sesuai dengan sunnah. Maka dia tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan darinya. Maka inilah Islam, keindahannya. Ya, seorang terbatas melakukannya, itu adalah perkara yang baik. Nah, pernah dikatakan kepada Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, ada orang yang setelah sholat subuh, dia sholat sunnah lagi 4 rakaat. Atau dia sholat 2 rakaat setelah subuh. Ya. Nah, maka Sa'id bin Musayyab menegurnya. Sa'id bin Musayyab menegurnya. Ya, orang tersebut berkata, "Wahai Sa'id bin Musayyab, apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan 2 rakaat ini?" Ya, perhatikan ya bagaimana bahasa dia menentang. Dan Sa'id bin Musayyab ini imam di kota Madinah, rujukan para ulama di kota Madinah. Ya. Sa'id bin Musayyab berkata, menegurnya, "Kenapa kamu sholat 2 rakaat setelah subuh?" Ya, sebab dimaklumi dalam syariat kita, ya, bahwa sholat setelah asar, setelah subuh, itu adalah, atau waktu setelah melaksanakan sholat asar, setelah melaksanakan sholat subuh, itu adalah waktu terlarang melaksanakan apa? Sholat sunnah. Ini orang bikin sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Ya. Maka Sa'id bin Musayyab menegur. Orang ini menjawab, "Wahai Sa'id bin Musayyab, apakah saya disiksa oleh Allah karena melakukan 2 rakaat? Ya. Jelas ya? Ini kadang yang kita dengarkan pada sejumlah kaum muslimin. Kalau ditegur terhadap sebuah amalan, dia kata ini amalan yang baik. Apakah saya disiksa karena saya berbuat begini? Maka perhatikan jawaban Sa'id bin Musayyab. Kata beliau, "Allah tidak menyiksa kamu dengan 2 rakaat itu. Tapi Allah menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, sebab ini tidak ada tuntunannya sama agama. Menyelisihi apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena itulah orang yang hemat, dia sederhana melakukan ibadah. Tidak terlalu banyak ibadahnya, tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada orang yang giat, bersungguh-sungguh, tetapi tidak di atas sunnah. Tidak di atas sunnah. Maka dari asar ini, dari ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu di sini, ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga sekali. Menunjukkan bagaimana keutamaan Islam itu. Seorang yang sederhana melakukan Islam, yang penting dia mencocoki jalan yang dituntunkan oleh Islam, maka itu sudah cukup baginya. Hal tersebut sudah merupakan perkara yang terbaik untuknya, ya, membawa kebaikan untuknya. Baik. Kemudian asar yang kedua, ucapan sahabat yang kedua dari Abu Darda. Kata penulis rahimahullah, "Ana Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, ya habbada naumul akyas wa iftaruhum. كيف يقبلون سهر الحمقاء وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال ibadatan minal mubtarrin. Iya. Nah. Ini ucapan Abu Darda. Beliau berkata, wahai betapa indahnya. Wahai betapa indahnya tidurnya orang-orang yang cerdik. Tidurnya orang-orang yang cerdik dan berbukanya orang-orang yang cerdik. Iya. Maksudnya di sini, beliau memuji orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Dia memuji orang yang berjalan di atas Al-Quran dan sunnah. Di malam hari, dia tidak terlalu banyak sholat. Kebanyakan tidur. Iya. Ada sholatnya, tapi banyak tidurnya. Jelas? Di siang hari, dia tidak terlalu banyak puasa. Ada waktu-waktu khusus dia berpuasa. Iya. Maka Abu Darda puji betapa indahnya tidur orang-orang yang cerdik seperti ini dan mereka berbuka tidak berpuasa. Iya. Nah. Kata beliau, "Kaifa yughbaduna sahral hamqa wa sawmuhum?" Ya, enggak usah mereka iri. Ya, dengan begadangnya orang-orang yang tidak mengetahui dan puasanya mereka. Ya. Sebab kadang ada orang beribadah satu malam suntuk, berpuasa setiap hari. Ya. Ternyata yang sholat malamnya hanya sedikit, dihidupkan sebagian malam saja, itu lebih utama darinya. Orang yang puasanya bolong-bolong, ya tidak puasa satu bulan penuh, ya, ini puasa sunnah tentunya ya. Ya, dia hanya puasa misalnya 3 hari dalam sebulan, ya. Atau puasa Senin dan Kamis saja, itu lebih bagus daripada orang yang puasa setiap hari. Dari sisi mana yang membedakan? Nah, di sini fikih yang penting dipahami. Ya. Beliau ingin menjelaskan di sini bahwa membedakan ibadah itu tergantung fikihnya. Bagaimana dia memahami ibadah itu? Iya. Kata beliau, dan sungguh satu biji darah kebaikan yang dilakukan dibangun di atas ketakwaan dan keyakinan itu pahalanya lebih besar, lebih afdal dan lebih berat daripada seperti gunung-gunung ibadah orang-orang yang tertipu. Iya. Nah, ibadah orang-orang yang tertipu kalau dia berinfak sebanyak gunung, ibadahnya adalah hal yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, ibadah tersebut tidak ada artinya dibanding ibadah sedikit yang dilakukan oleh orang yang berjalan di atas sunnah. Orang yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jelas ya? Karena itulah yang menjadi ukuran bukan banyaknya. Ya. Yang menjadi ukuran bukanlah banyaknya. Tapi yang menjadi ukuran ibadah tersebut dibangun di atas sunnah atau tidak. Itu menjadi ukuran. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Ya. Ada kelompok yang seperti itu. Banyak amalannya, tapi amalan yang banyak ini pada hari kiamat hanya debu yang berterbangan, tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah kita semua mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kaum Khawarij. Yang mana kaum Khawarij ini kelompok yang menyimpang dari umat Islam, Nabi perintah untuk memerangi mereka. Ya. Kaum Khawarij ini mereka adalah kaum yang sangat tekun beribadah. Sampai Nabi berkata kepada para sahabat, "Kalian wahai sahabat akan menghinakan salat kalian di depan salat mereka." Ya. Menghinakan ibadah kalian di depan ibadah mereka. Tidak ada apa-apanya ibadahnya para sahabat dibandingkan dengan ibadahnya apa? Kaum Khawarij. Tapi apakah ini mengalahkan kedudukan para sahabat? Ya, tidak. Para sahabat yang berada di atas sunnah amalannya sedikit ini, itu telah mengalahkan seluruh amalannya kaum Khawarij. Jelas ya? Nah. Dan terbukti waktu Ibnu Abbas masuk ingin mendebat kaum Khawarij, Ibnu Abbas melihat orang-orang Khawarij itu. Ya. Dahinya hitam, pekat. Ya. Kemudian di tangannya, di lututnya, di tumitnya, ya. Kulit-kulit hitam keras karena banyaknya mereka sujud. Bahkan di pipinya ada garis-garis hitam karena banyaknya mereka menangis. Ini perhatikan ya, kaum Khawarij. Ya. Dan tahu kaum Khawarij ini ibadahnya sedemikian banyak itu, Nabi mengatakan Mereka yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Subhanallah. Ya. Menunjukkan bahwa banyaknya amalan itu bukan ukuran. Tapi yang menentukan adalah ia di atas sunnah atau tidak. Dan inilah keindahan Islam, keutamaan Islam. Seorang yang berislam cukup dia menjalankan perintah, dia laksanakan walaupun hal itu adalah hal yang sudah mudah, dia jalankan saja. Yang penting dia komitmen, continue di atasnya. Maka itu lebih baik dari amalan yang berlipat ganda tapi tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bab yang pertama. Di sini di dalam bab yang pertama ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan Islam. Ya. Kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam bab yang kedua. Ya, beliau jelaskan bab yang kedua. Kata beliau rahimahullahu taala, babu wujubid dukhul fil Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya. Di sini beliau bawakan bab yang kedua ini. Sebab sepintas lalu kalau ada orang yang mendengarkan keutamaan Islam. Ya. Sepintas lalu dia memandang keutamaan sifatnya adalah alternatif. Boleh dia kerjakan, boleh tidak. Ya. Kalau dia semangat dia kerjakan, kalau tidak dia tidak kerjakan. Maka Syekh di sini terangkan bahwa masuk ke dalam Islam itu bukan alternatif, dia adalah sebuah kewajiban. Ya. Sebuah pilihan pasti yang wajib di lakukan oleh setiap hamba. Siapa yang tidak memilihnya, maka dia telah keluar dari jalan yang lurus. Iya. Dia akan masuk ke dalam jurang kebinasaan apabila dia tidak mengikuti jalan Islam ini. Nah, maka diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala wajibnya seorang itu masuk ke dalam Islam. Iya. Kemudian di sini beliau terangkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban masuk ke dalam Islam. Ya, kata beliau rahimahullah wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Wa may yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Di dalam ayat yang mulia ini, iya, diterangkan tentang wajibnya seorang itu masuk ke dalam Islam. Iya. Dan di sini beliau lebih merinci makna kewajiban. Sebab wajib itu ada dua macam. Ada wajib kalau ditinggalkan itu mengkafirkan pelakunya. Dan ada wajib kalau ditinggalkan tidak mengkafirkan. Hanya menjadikannya sebagai orang yang berdosa besar. Ya, maka dengan dibawakannya ayat ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kewajibannya ini adalah menentukan antara sorga dan neraka seseorang. Iya. Dia masuk ke dalam Islam, maka itu adalah apa? Sorganya. Dia tidak masuk ke dalam Islam, maka kelak di kemudian hari dia termasuk orang-orang yang merugi. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may yabtagi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama. Dia mencari, dia menghendaki selain dari Islam sebagai agama. Falayu qabala minhu, tidak akan diterima darinya. Yang menunjukkan bahwa amalan apa saja yang tidak dibangun di atas keislaman, agama itu tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Ya, dan kerugian ini ada dua macam kerugian. Ya. Kerugian itu ada dua macam. Ya. Pada hari akhirat ada dua macam kerugian. Ada kerugian kubra, yaitu sama sekali khasirin, tidak masuk ke dalam sorga. Dan ada kerugian apa sifatnya hanya nisbi, kerugian pada sebagian perkara. Ya. Dan ini tentunya pada orang yang mencari selain daripada Islam, yang bentuk keislaman yang dia cari hanya sekedar meninggalkan suatu hal yang tidak wajib, ya, atau meninggalkan kewajiban yang sifatnya dosa bukan kekafiran. Jelas ya? Saya sudah sebutkan tadi kewajiban, ada kewajiban kalau ditinggalkan apa? Dia adalah kekufuran. Kewajiban yang jenis seperti ini, kerugiannya di akhirat pasti apa? Kerugian yang paling besar, tidak masuk surga. Ada kewajiban kalau ditinggalkan, maka ini tidak mengkafirkan, tapi mengurangi apa, membuat dia berdosa. Ya, dan ini kerugian untuknya adalah kerugian yang sifatnya bukan umum, tapi terbatas pada bagian tertentu. Ya, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, ataupun yang semisal dengan hal tersebut. Iya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam dan memegang Islam. Iya. Kemudian kata beliau, wa qawlihi ta'ala, ayat yang kedua firman Allah Ta'ala, inna dina inda Allahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Iya. Penjelasan bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama apa? Hanyalah agama Islam. Tidak ada yang diterima selain daripada keislaman. Ya. Sebab Islam ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. Dia adalah dakwah para nabi dan para rasul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ad-din wahid wa syara'i syatta. Para nabi itu adalah saudara. Mereka saudara satu ibu. Ya. Jelas? Agama mereka sama. Perhatikan, agama mereka satu, syariatnya berbeda-beda. Kalau dasar agama satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Ya. Dasar agama Islam, semuanya Islam itu yang dipegang oleh para nabi dan para rasul, Islam dengan makna umum. Islam dengan makna umum. Sebab Islam punya dua makna. Ada Islam dengan makna umum, ada Islam dengan makna apa? Dengan makna khusus. Iya. Islam dengan makna umum itu adalah agama yang dipegang oleh para nabi dan para rasul. Itulah yang biasa didefinisikan oleh para ulama bahwa Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam, seluruh para nabi dan para rasul di atas Islam yang seperti ini. Iya. Jelas? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya mereka menyuruhkan, ya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Perhatikan ya, setiap rasul yang diutus misinya ini menunjukkan bahwa Islam dengan makna umum ini adalah agama setiap nabi dan rasul. Islam dengan makna khusus yang bermakna syariat, ya, tentunya sudah kita terangkan bahwa syariat para nabi dan para rasul itu berbeda-beda. Kalau kita umat Islam, syariat puasa kita dengan menahan makan, minum. Syariat umat-umat sebelum kita ada yang puasanya dengan tidak berbicara. Puasanya dengan tidak apa? Tidak berbicara. Dan demikianlah syariat itu berbeda-beda. Seperti saya syaratkan tadi, kaumnya Nabi Musa kalau ingin bertobat dengan cara membunuh diri, ya, dengan cara membunuh dirinya, syariat kita berbeda. Syariat kita berbeda. Maka ini syariat para Nabi dan para Rasul berbeda. Tapi asal agama, semuanya sama. Semuanya adalah Islam. Ya, inilah yang ditegaskan di dalam ayat, Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Iya. Nah. Kemudian ayat yang ketiga, kata penulis, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Ya. Perintah ya. Perhatikan perintah ini. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus itu. Sebab tidak ada pilihan lain. Ya. Wajib mengikutinya. Dan Allah terangkan bagaimana akibat tidak mengikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dia ikuti jalan yang lain, ini akan memasukkannya ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Iya. Akan mengantarnya kepada kesengsaraan dan kesesatan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ya. Allah berfirman, siapa yang mengikuti petunjukku, perhatikan ya, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dijamin oleh Allah. Mengikuti petunjuk. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah, dari jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Iya. Banyak dari ahli tafsir menafsirkan kehidupan yang sempit, dia sengsara di dalam kehidupan dunianya. Ada menyebutkan kehidupan yang sempit, nanti disempitkan kuburnya di alam kubur. Sebab telah syah dari Nabi SAW, beliau menjelaskan sejumlah orang yang dikubur, disiksa, disempitkan kuburnya sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Jelas ya? Baik. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Sebab siapa yang buta dari petunjuk di dunia ini, buta dari jalan yang lurus, ya, tidak ingin mengikutinya, tidak mendengarkannya, maka di hari kiamat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di kehidupan dunianya ini dia buta, maka di kehidupan akhiratnya dia akan lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Akan lebih sesat jalannya. Iya. Karena itu ini adalah peringatan kepada setiap muslim dan muslimah. Ya. Untuk senantiasa berpegang kepada Islam. Berpegang kepada jalan yang lurus. Ya. Mujahid menafsirkan makna subul. Kata beliau, kalau mujahid as-subul al-bida wa syubuhat. Yang dimaksudkan dengan as-subul adalah bida dan apa? Syubuhat-syubuhat. Dan dimaksud dengan subul. Bid'ah dan syubhat. Ya. Jadi siapa yang mengikuti bid'ah dan syubhat, itu artinya dia mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Ya, perhatikan ya kalimat, sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Penggunaan kata isyarat ini itu, ya, dimaklumi ya, itu digunakan untuk apa? Sesuatu yang sudah jelas nyata atau yang belum jelas? Sesuatu yang sudah jelas. Ya, kalau belum jelas, tidak mungkin dikatakan ini, ditunjuk itu. Tidak mungkin kan? Ya, dia kalau sudah jelas, ditunjuk sungguhnya ini. Nah, dan ini pembahasan untuk jelasnya agama. Terangnya jalan agama kita. Ya, agama ini tidak ada kesamaran di dalamnya. Petunjuknya adalah petunjuk yang jelas. Petunjuknya adalah petunjuk yang jelas. Semuanya terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Irbad ibn Sariyah dan juga datang dari hadis Abi Darda diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan selainnya. Beliau menyatakan laqad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya meninggalkan kalian. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sebuah perkara yang putih. Perhatikan, ibaratkan Islam ini, jalan Islam dengan sebuah perkara yang apa? Putih. Bagaimana putihnya? Bagaimana terangnya? Ya. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada perbedaan. Kita di siang hari terang melihat jalan, semuanya nampak. Demikian pula jalan Islam, di malam hari sama dengan siang. Ya. Semuanya terang dan jelas. Itulah Islam. Dan ini ciri agama kita. Iya. Karena itu kalau ada yang mengatakan di hari ini dia tidak nampak baginya agama, terkaburkan, maka dia salah satu dari dua orang. Apakah dia jahil, tidak mempunyai pelajaran, tidak mengetahui tentang Islam, atau dia adalah orang yang dijangkiti oleh banyak syubhat, banyak kerancuan dari syaitan yang menjangkitinya. Iya. Sebab orang yang mengerti jalan Islam, Islam itu sangat jelas sekali, dan Islam itu menerangkan segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Iya. Setiap masalah terjadi, dalam Islam ada pembahasannya, ada aturannya. Ya, jangan dikira bahwa ya, Islam tidak mengomentari masalah-masalah kontemporer yang terjadi. Ya, ada aturan-aturan yang dijelaskan. Ya, di dalam bab, di dalam bidang fikih, muamalah maupun yang lainnya. Ya, dulu mungkin tidak pernah dikenal ada namanya bayi tabung, apa itu bayi tabung. Ya. Nah, ketika masalah ini muncul, ternyata di dalam tuntunan syariat Islam, dijelaskan yang mana yang boleh dari bayi tabung ini dan yang mana tidak boleh. Ya. Nah, kan dimaklumi bahwa dari sisi penelitian ada 8 bentuk bayi tabung tersebut. Ya, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perhatikan, bagaimana lengkapnya Islam di dalam menjelaskan. Padahal ini masalah belum pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penyelesaiannya sudah ada di dalam agama. Sudah ada penjelasannya. Demikian pula berbagai bentuk bisnis yang muncul sekarang ini, berbagai bentuk muamalah manusia yang terjadi. Ya. Mungkin di masa Nabi tidak pernah nampak. Ya. Muamalah-muamalah ini ternyata hukum-hukumnya jelas dalam tuntunan syariat. Ya. Dengan berbagai bentuk muamalah yang terjadi. Semuanya ada penjelasannya. Karena itulah kalau misalnya ada yang mengatakan, ini saya tidak tahu tuntunannya, petunjuknya saya belum dapatkan, maka itu pasti berasal dari kekurangan dirinya sendiri. Ya. Karena sedikitnya pengetahuannya tentang Islam, karena dangkalnya pengertian dia tentang Islam. Jangan menjelekkan Islam, hendaknya menjelekkan diri sendiri. Ya. Sebagaimana kalau misalnya ada dari umat Islam yang jatuh di dalam ketergelinciran, jatuh di dalam kesalahan, maka kesalahan tersebut adalah kesalahan si pelaku. Ya, bukan dinisbatkan kepada Islam sebagai agama. Bukan dinisbatkan kepada Islam sebagai agama. Iya, demikian. Maka ini hal-hal yang hendaknya dipahami berkaitan dengan konteks ayat. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mengikuti jalan Islam, masuk ke dalam Islam, itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kemudian kata beliau setelah menyebutkan 3 ayat, beliau di sini membawakan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, "Ana Aisyah wa Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun akhrajah.' Wa fi lafdhin, 'Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd.'" Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka perkara itu adalah perkara yang tertolak. Apa artinya tertolak? Ya, tidak diterima. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam sebuah lafaz, dalam sebuah konteks, maksudnya konteks ini milik Imam Muslim, konteksnya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Amalan yang tertolak. Ya. Ini hadis menjelaskan banyak perkara. Yang pertama yang dijelaskan dalam hadis ini tentang wajibnya mengikuti jalan Islam. Dari mana kewajibannya? Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang dibangun di atas sunnah, dibangun di atas tuntunan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, tidak diterima. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya, tidak diperbolehkannya mengadakan perkara baru dalam agama. Sebab sebagaimana telah kita terangkan, agama Islam telah sempurna, syariat yang telah lengkap. Karena itu tidak boleh mengada-adakan perkara baru dalam agama. Siapa yang mengada-adakannya, maka itu adalah hal yang tertolak, tidak diterima. Ya. Kemudian perkara baru yang tertolak ini, tidak diterima ini, tidak diterima ini. Ya. Dikatakan di sini man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-adakan. Perhatikan ya, kalau dia mengada-adakan. Nanti kata misalnya ada orang yang berbuat bid'ah, dia beri contoh kepada manusia bid'ah, dia sendiri tidak lakukan. Ya. Maka itu adalah hal yang tertolak, tidak diterima. Ini mana kata man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan. Kalau konteks yang kedua man amila amalan, siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Dia kata seorang misalnya ada yang berbuat amalan bid'ah. Ya. Dia katakan bukan saya yang mencetuskannya, saya cuma ikut-ikutan. Ya. Maka itu juga tertolak, tidak bisa diterima. Walaupun bukan dia mencetuskannya. Sebab yang mengada-adakan dan amalannya sendiri, ya. Kalau tidak ada tuntunannya di dalam agama, itu adalah perkara yang tidak diterima. Perkara yang tidak diterima. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan tentang kewajiban masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Jadi perintah untuk hal tersebut. Ya, dan mana masuk ke dalam Islam, dia melakukan agama, melakukan tuntunan syariat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sesuai dengan apa yang dituntunkan. Tidak boleh dia beramal dari amalan agama ini sebuah perkara yang tidak dibangun di atas tuntunan. Tidak dibangun di atas syariat. Dan insyaAllah ta'ala ada pembahasannya tersendiri. Diakhirkan nanti oleh penulis. Pembahasan berkaitan dengan masalah bid'ah. Ya, berbuat perkara baru dalam agama. Ya. Nah, dan ini juga hadis menunjukkan keutamaan Islam dari sisi Islam itu agama yang telah sempurna. Tidak perlu ada bid'ah dalam agama. Tidak perlu ada tambahan. Tidak perlu ada yang sibuk memikirkan jalan. Ya, jalan Islam, jalan lurus. Sudah nampak jelas. Ya. Dari rahmat Allah dan kemuliaannya, manusia hanya melewatinya, mengikutinya. Ya. Tidak perlu dia sibuk-sibuk. Bikin jalan baru. Ya. Buat jalan baru. Ya. Belum tentu jalan baru ini. Ya. Semulus jalan Islam yang sudah ditentukan. Kan begitu? Ya. Dan jalan tersebut dijamin pasti tidak akan mengarahkan kepada sorga. Sebab jalan yang mengantar kepada sorganya, satu. Itu dia jalan Islam. Ya, karena itu, ini dari rahmat Allah dan dari kemurahannya kita diberi petunjuk dengan Islam. Ya. Kita tidak dibebani untuk berfikir. Ya. Tidak dibebani untuk berijtihad. Tidak dibebani untuk mengumpulkan jalan. Ya. Tapi kita hanya diberi petunjuk jalan yang lurus, diterangkan jalan yang lurus. Tugas kita hanya sekedar mengikuti saja. Menelusuri jalan yang lurus tersebut. Dan ini dari keutamaan Islam. Yang banyak manusia lalai dari keutamaan tersebut di hari-hari ini. Kalau kita lihat banyak dari kaum muslimin di hari-hari ini, banyak yang mencari terobosan-terobosan ibadah. Ini menurut bahasa mereka. Terobosan ibadah. Memperdalam ibadah. Nah, hal-hal yang tidak pernah dituntunkan dalam syariat. Ini namanya membebani diri. Berlebihan. Tanatto dalam agama. Dan ini adalah perkara yang dicela di dalam Islam. Hal yang bertentangan dengan keutamaan dan kemuliaan Islam itu sendiri. Baik, kemudian dalam hadis yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, walil Bukhari Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Iya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan." Orang yang tidak mau. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, kenapa ada orang yang tidak mau? Ya. Nah, katakan setiap umat masuk surga kecuali siapa? Yang tidak mau. Ya, karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Qalu wa may ya'ba? Siapa yang tidak mau ini? Siapa yang enggan ini? Qala, maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah enggan untuk masuk ke dalam sorga. Iya. Nah, maka di sini dijelaskan dalam hadis yang mulia ini, kewajiban setiap muslim itu dan muslimah terikat dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ini makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Seorang tatkala bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, itu artinya dia siap taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala yang beliau perintah. Dan dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya. Nah, ya baik. Atau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka hendaknya kalian berhenti. Tidak boleh kalian apa? Mendekatinya. Maka ini ciri seorang muslim. Konsekuensi dari ucapannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, tidak boleh dia melakukan ibadah kecuali ibadah tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia harus taat dan mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala yang beliau perintah, dan mereka harus berhenti pada segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, kemudian dalam hadis yang ketiga, kata beliau rahimahullah, dan ini juga hadis, sebelum saya lanjutkan, hadis yang kedua ini juga menunjukkan keutamaan Islam. Dari sisi Islam ini, orang yang masuk di dalamnya itu akan memasukkannya ke dalam sorga. Sebab asalnya setiap umatku masuk ke dalam sorga. Itu asal. Asalnya setiap umatku masuk ke dalam sorga. Kecuali yang enggan, yang tidak mau. Iya. Kemudian di dalam, kata beliau dalam hadis yang ketiga, wa fis sahih an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, abghadun nasi ila Allahi thalath, mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatan sunnatal jahiliyah wa muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu, rawahul Bukhari. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qauluhu sunnatul jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah aw muqayyada, ay fi syakhsin duna syakhs, kitabiyatin aw wataniyah aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima ja'a bihil mursalun. Iya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah mulhidun fil haram. Yang pertama adalah mulhidun fil haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Dan kata melakukan ilhad itu artinya dia merubah, artinya dia berbuat kerusakan di tanah haram. Ya. Nah, dan ini adalah perkara yang dicela di dalam syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang berbuat seperti ini dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziquhu min adzabin alim." Dan siapa yang menghendaki di tanah haram itu perbuatan ilhad dengan kezaliman, maka kami akan membuat dia merasakan siksaan yang pedih. Ya. Dan ilhad di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan ilhad dia berbuat kesyirikan. Ada yang menafsirkan ilhad dia membunuh atau menumpahkan darah. Ada yang menafsirkan ilhad dia berbuat dosa besar, berbuat maksiat, berbuat perkara bid'ah, perkara baru dalam agama di tanah haram. Ya. Dari mengartikan ilhad dengan makna yang umum, mengatakan bahwa ilhad di tanah haram itu artinya melaksanakan segala yang dilarang. Apa saja yang dilarang dilaksanakan, itu telah melakukan ilhad. Dan di atas penafsiran yang keempat ini, ini menunjukkan bahayanya berbuat hal yang menyelisih syariat di tanah haram. Ya. Nah, ini tiga manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama mulhidun fil haram. Dia melakukan ilhad di tanah haram. Tanah haram yang dimaksud adalah negeri Mekah. Ya, negeri Mekah dan masuk juga dalamnya kota Medina. Kota Medina. Ini dua tanah haram. Nah, kemudian yang kedua yang dibenci oleh syariat adalah orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Orang yang mencari dalam Islam apa? Sunnah jahiliyah. Ya, ini yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Sebab Islam sudah sempurna. Ya, tidak ada lagi sunnah di dalamnya. Ya. Tidak ada lagi sunnah di dalamnya yang harus dicari. Ya. Tidak ada lagi perkara jahiliyah yang harus diikuti. Jelas ya? Maka siapa yang berbuat jahiliyah dalam Islam, maka ini adalah perkara yang sangat dibenci. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan apa sunnah jahiliyah ini. Kata beliau, jahiliyah sunnah jahiliyah yandariju fiha, masuk di dalamnya kullu jahiliyatin, setiap perkara jahiliyah, mutlaqah atau muqayyadah. Jahiliyah mutlak atau jahiliyah yang terbatas pada sebuah tempat. Iya. Sekarang ini di masa ini tidak ada lagi yang disebut dengan nama jahiliyah mutlak. Ya, tidak lagi yang disebut dengan nama apa? Jahiliyah mutlak. Karena itu kalau ada yang menulis buku di masa ini dia kasih judul jahiliyah abad ke-20, itu judul yang salah. Sebab mengitlakkan kata jahiliyah untuk abad dan masa itu tidak boleh. Sebab di masa ini banyak kaum muslimin, kan begitu. Ya, kalau dikatakan semuanya jahiliyah itu penggunaan yang salah. Jelas ya? Nah, ya kalau menggunakan jahiliyah ya hanya dikaitkan pada sebuah tempat. Ini misalnya di tempat ini banyak perkara jahiliyah yang terjadi. Atau perbuatan yang kamu lakukan misalnya itu adalah perbuatan jahiliyah. Diarahkan kepada sesuatu tertentu atau terikat. Kalau dia mutlakkan, ya, ini abad jahiliyah misalnya. Ya, manusia semuanya hidup di masa jahiliyah. Ini adalah hal yang salah. Jelas ya? Nah, maka sunnah jahiliyah ini masuk semuanya di dalamnya. mencari sunnah jahiliyah. Ya. Pada seorang, apakah dia kitabiyah atau wathaniyah, ahlul kitab maupun penyembah berhala, ataupun selainnya. Dari segala perkara yang menyelisih syariat, itu dikatakan sebagai sunnah apa? Sunnah jahiliyah. Perkara yang menyelisih syariat, menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul, itu dianggap sebagai sunnah jahiliyah. Iya, ini hal yang kedua yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengadakan sunnah jahiliyah dalam Islam. Ya, sebagaimana telah saya singgung bahwa Islam telah apa? Telah sempurna. Tidak ada perkara jahiliyah di dalamnya. Ya. Dan Islam adalah agama yang lepas dari perkara jahiliyah. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang yang mencari darah seorang muslim. Orang yang menuntut darah seorang muslim tanpa hak, tanpa kebenaran. Dia ingin menumpahkan darahnya. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa membunuh seorang muslim. Muslim yang dibunuh tanpa dosa, tanpa dia berbuat kerusakan, itu dosa yang sangat besar. Ya Allah ibaratkan seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ya. Allah berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a." Karena itulah kami tetapkan terhadap bani Israil. Barang siapa yang membunuh jiwa, dia bunuh bukan karena lantaran membunuh, bukan pula karena lantaran jiwa ini berbuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Perhatikan ya bagaimana dosanya. Seakan-akan membunuh seluruh manusia, apalagi dari jiwa seorang muslim. Ya. Maka ini tiga perkara yang sangat dicela dalam Islam. Ya. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan wajibnya seorang itu terikat dengan Islam. Masuk di dalamnya. Tidak boleh dia mencari sunnah jahiliyah. Perkara jahiliyah. Ya. Dan di masa ini subhanallah, banyak perkara yang sejumlah kaum muslimin jatuh di dalamnya, mereka tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Ya. Perbuatan kaum musyrikin, perbuatan kaum jahiliyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti pengagungan terhadap kuburan misalnya. Ya. Tidak dikenal ada pengagungan terhadap kuburan di dalam sejarah umat Islam. Ya. Bahkan ini dari sunnah jahiliyah. Dari sunnah jahiliyah. Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir umurnya, di akhir hayatnya, kalimat yang paling pertama atau wasiat beliau yang paling terakhir adalah hadis beliau yang masyhur. Beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur para nabinya sebagai masjid. Ya. Perhatikan bagaimana Nabi melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, mereka, beliau khawatir kubur beliau juga dijadikan oleh umatnya sebagai masjid, tempat untuk diibadahi. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, dan di masa ini kita melihat terlalu banyak kuburan yang diagungkan. Iya. Dan ini bertentangan dengan makna keislaman. Keislaman itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, terikat dengan ketaatan kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Ya. Seluruh makhluk tidak ada yang bisa memberi manfaat. Ya. Tidak seorang kiai, tidak seorang guru, tidak pula seorang yang ditokohkan. Bahkan Nabi dan Rasul saja tidak bisa memberi manfaat. Ya. Nah, tidak bisa memberi manfaat. Karena itu Nabi SAW sendiri ya berkata, "Qul la amliku lakum darran wala naf'a." Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak memiliki untuk kalian manfaat maupun bahaya. Nabi tidak bisa mendatangkannya. Ya. "Law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Kata Nabi, andai kata saya tahu perkara yang gaib itu, saya pasti akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan ditimpa oleh kejelekan. Tapi bersama dengan itu Nabi juga tertimpa musibah. Beliau pernah terluka di peperangan. Ya. Jelas? Maka ini menunjukkan ya, beliau juga pernah terjatuh dari kudanya, kemudian patah sebagian tangan beliau. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah saja tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Dan beliau tidak memiliki manfaat untuk dirinya. Ya. Apalagi untuk orang lain. Jelas? Maka ini kaidah syariat yang harus dipegang. Ketentuan dari agama. Di pokok-pokok Islam yang hendaknya dipegang oleh setiap muslim. Baik. Baik, sudah jam 3 sekarang ya. Sudah berakhir sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat asar nanti. Dan untuk pertanyaan insyaallah ada baiknya kalau disatukan nanti di akhir pelajaran. Setelah asar nanti kita berikan waktu seperempat atau setengah jam khusus untuk tanya jawab. Baik. Sekira cukup dulu sampai sini. Wallahu taala ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.